Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 219 barakallahu fikum. Qala al-muallifu asabahullah ad-darsu at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Bayanu at-tashahhud, penjelasan seputar tashahhud. Jadi kalau antum mendengar tashahhud itu maksudnya adalah apa? Bacaan. Bacaan yang berisikan di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang diinginkan di sini adalah bacaan ketika apa? Na barakallahu fikum salat, yaitu tasyahud awal ataupun tasyahud al-akhir. Naam, itu yang diinginkan. Yang sering antum dengar, bahkan antum menghafalnya, bahkan membacanya tiap kali salat, attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, kemudian apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itulah tasyahud. Ayo kita baca di sini biar tambah jelas. Bayanu tasyahud, penjelasan mengenai tasyahud. Wa huwa an yaqul, yaitu seseorang mengatakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud, itu dibaca ketika tasyahud pertama, dibaca ketika tasyahud awal atau tasyahud pertama. Faham ya? Adapun tasyahud kedua nanti ditambahkan, atau tasyahud akhir ditambahkan dengan salawat Ibrahimiyah. Paham ya? Naam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kita baca berikutnya. Summa yusalli ala nabi wa yubarik alaih. Kemudian setelah membaca tasyahud tersebut, bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wa ala ali salam wa yubarik alaih, dan mendoakan keberkahan untuk beliau. Paham ya? Fayaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama nan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat ini dikenal dengan apa? Salawat Ibrahimiyah. Salawat ini dikenal dengan apa? Salawat Ibrahimiyah. Na'am barakallahu fikum. Membacanya ketika tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua. Paham ya? Kecuali kalau sholat yang memiliki satu tasyahud, dia katakan tasyahud akhir. Paham ya? Nah, membacanya ditambahkan ini tadi. Kemudian apa? Thumma yasta'id billah fi tasyahud al-akhir min azabi jahannam wa min azabi al-qabri. Kemudian di tasyahud yang terakhir, orang tersebut berlindung kepada Allah dari apa? Pertama, azab neraka jahannam. Wa min azabi al-qabri, kedua dari azab kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga berlindung dari fitnah, ujian kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min fitnatil masih dajjal, dan berlindung dari apa? Fitnah al-masih dajjal. Yang sering antum baca itu, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, itu maksudnya. Tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Kemudian setelah itu kalau dia mau berdoa silakan. Milih doa apa saja enggak masalah, tapi ada doa yang Rasulullah wasiatkan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Wallahi ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu wejangan, nasihat, arahan kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, barakallahu fikum, seraya beliau berkata, "La tada' dubura kulli salatin min an taqul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Itu doanya. Wa illa bebas mau doa apa saja enggak masalah setelah berlindung dari empat perkara tadi. Ya kan? Nah, thumma yatakhayyar min ad-du'a ma sya. Kemudian hendaknya dia memilih dari doa-doa yang ada sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, kalau kita lihat sini, wala siyama al-ma'thur min dzalik, terlebih-lebih lagi yang sudah ditetapkan atau sudah diriwayatkan mengenai hal tersebut, mengenai doa tersebut. Apa di antaranya? Wa minhu, di antaranya ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya kan? Ya Allah, berilah aku pertolongan. Berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperindah ibadahku kepadamu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulma katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada zat, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min 'indik, yaitu dengan suatu ampunan yang bersumber dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zatnya maha pengampun dan maha penyayang. Ini kalau mau dipanjangkan, wa illa, yang Rasulullah wasiat kepada Mu'adz bin Jabal cukup sampai pada lafaz apa? Wa husni ibadatik. Faham ya? Jadi setelah antum tasyahud selesai, membaca salawat Ibrahimiyah, berlindung dari empat perkara. Setelah berlindung dari empat perkara, ditambahkan doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tadi ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi dinna azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Amma fi tasyahud al-awwal, perhatikan. Amma fi tasyahud al-awwal, adapun pada tasyahud pertama, fayakumu ba'da syahadatain, maka hendaknya dia langsung berdiri setelah syahadatain. Untuk tasyahud pertama enggak perlu memakai salawat Ibrahimiyah maksudnya. Setelah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung takbir Allahu akbar. Paham ya? Jadi itu tasyahud pertama. Nah, barakallahu fikum, mencukupkan dengan apa tadi? Syahadatain. Mohon insyaallah ini yang dikuatkan juga oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam yang sudah kita bahas pembahasannya dalam kitab apa? At-Taisiratul Fiqhiyah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah. Ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz ternyata. Paham ya? Tasyahud pertama cukup sampai pada syahadah. Paham? Tasyahud kedua ditambahkan apa? Shalawat Ibrahimiyah. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fayaqumu ba'da syahadatain ila tsalitsah fi dzuhur wal 'ashr wal maghrib wal 'isya, maka hendaknya orang tersebut langsung berdiri setelah syahadatain menuju rakaat yang ketiga. Kalau salat zuhur dan salat asar dan salat maghrib, nam dan salat isya. Wa in shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal. Kalaupun seandainya dia baca tanda selawat, paham ya? Nam, kalau seandainya setelah tasyahud, setelah syahadah dia baca selawat juga, kata beliau bahwa afdal. Ternyata beliau merajikan yang ini ya. Awalnya dia miripnya seakan-akan merajikan seperti yang dirajikan oleh Syekh Muhammad Izam. Ternyata beliau masih mengatakan kalaupun seandainya dia menambahkan selawat Ibrahimiyah maksudnya, maka itu yang afdal. Berarti nah, beliau menguatkan tasyahud awal itu sebenarnya sampai apa syahadah, cuman kalau ditambahkan dengan selawat Ibrahimiyah afdal kata beliau. Wa illa, yang rajih sudah kita lewati ya, mencukupkan sampai apa syahadatain. Li umumil ahadits bidzalik summa yaqumu ila salisa, kemudian berdiri menuju yang ke tiga rakaat yang ketiga. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi rangkaiannya adalah apa? At-tahiyyatu lillah was-salawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu berdoa dari berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kalau mau nambah doa lagi, tafadhol silakan, yang sudah warid datang dan ada doanya tadi itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam, setelah itu antum salam tafadhol. Seperti itu. Qala syarihu asbahullah qawluhu bayanu tashahudil akhir. Ikhtar syekh at-tashahhud alladhi rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Asy-syekh Ibnu Baz rahimatullah alaihi memilih tashahhud, bacaan tashahhud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qad taqaddama al-isharah, dan sungguh telah lewat. Na'am barakallahu fikum, isyarah ilaih, kepada doa tersebut fi arkan shalah, dalam rukun salat. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, "Allimni Allamani Rasulullah SAW at-tashahud kafi baina kafai." Masya Allah, saking dekatnya itu ya. Nam, suatu ketika kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku at-tashahud kafi baina kafai. Kalau kita lihat kitab hadisnya itu ada dua strip di situ ya, kafi baina kafai. Ini maksudnya ada dua. Nah, setelah Allamani Rasulullah SAW at-tashahud itu ada enam semacam strip itu ya, atau strip ya, yang kecil itu ya. Naam. Kemudian kafi baina kafain, setelah itu ada lagi strip juga. Menunjukkan bahwasannya apa itu tambahannya. Kafi baina kafain. Naam, telapak tanganku berada di antara kedua telapak beliau. Telapak tangan beliau maksudnya apa? Begitu dekat sekali gitu ya. Naam, barakallahu fikum, mengajarnya sampai dekat sekali. Kama yu'allimuni as-surah min al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepadaku salah satu surat dari Al-Quran. Maksudnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana naam ketika beliau mengajarkan salah satu surat dari Al-Quran. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Wa hunaka siyaghun ukhra, di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk tasyahud yang lain di sana masih ada. Fa ayyuha ikhtara al-musalli, itu keliru tulisannya. Benar ikhtara, hamzahnya enggak ada yang benar itu, karena nah barakallahu fiikum fil madhi, jadi hamzahnya wasl bukan qat' di situ ya. Wa hunaka siyaghun ukhra, fa ayyuha ikhtara al-musalli ajza'athu. Artinya apa? Di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain, ada bentuk-bentuk yang lain yang kalau seandainya orang yang salat itu milih bentuk-bentuk yang lain tersebut, maka sah-sah saja. Wa in tashahhada bihadza taratan wa bihadza taratan fa huwa hasan wallahu alam. Ini bagus cara menggabungkannya. Kalau dia terkadang tasyahud dengan yang ini dan terkadang dengan yang ini, maka bagus. Paham ya, bacaan tasyahud itu kan selain dari hadisnya Abdul Mas'ud ada juga yang lainnya. Paham ya? Kalau misalkan dia mau selang-seling kadang ini kadang itu, bagus. Tapi kalau dia milih satu pun enggak masalah itu loh ya. Seringnya kan yang kita baca yang ini. Iya enggak? Yang kita baca kan seringnya urutannya ini kan. Ya enggak masalah kita menggunakan itu. Tapi kalau misalkan dia mau selang-seling kadang yang ini, kadang yang satu riwayat satunya, tidak masalah. Naam, bagus. Wa hadits Ibnu Mas'ud ashah ma warada fi tasyahud. Kenapa kita milih ini? Dan kenapa kebanyakan orang milih yang ini? Karena hadisnya Abdullah bin Mas'ud ashahu ma warada fi tasyahud. Lebih sahih periwayatannya, hadisnya, kedudukan hadisnya lebih sahih yang datang berkaitan masalah tasyahud. Jadi hadis yang berkaitan masalah tasyahud, hadis yang datang berkaitan masalah doa tasyahud itu banyak. Cuman yang paling sahih hadisnya siapa ini? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang sudah antum hafal itu. Paham ya? Naam. Wa an Abi Mas'udin Al-Badri. Ini bukan Abdullah Mas'ud lain lagi nih ya, ini Abu Mas'ud. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, berkata Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaran Allah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ini wallah alam, kalau yang biasa kita nabarakallahu fikum lihat dan juga kita pelajari itu kan, yang pertama nusalli, yang kedua apa? Nusalli kan biasanya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Amarana Allahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Kalau yang dimaksud adalah makna yang pertama, maksudnya Allah Ta'ala sudah merintahkan kami untuk bersolawat atasmu, maka bagaimana cara bersolawat atasmu, itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi ini menguatkan yang pertama. kita ambil riwayat yang lafadznya seperti ini, karena maksudnya apa? Allah Ta'ala sudah merintahkan kita untuk bersolat kepadamu, ya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah. Terus bagaimana caranya kami bersolawat atasmu, itu maksudnya? Nanya. Fasakata, akhirnya diam sejenak. Summa qal, kemudian berkata lagi, na barakallahu fiikum, maksudnya siapa ini? Rasulullah menjawab. Pertama tadi siapa? Bashir bin Sa'd nanya. Kemudian berhenti, diam sejenak, akhirnya Rasulullah berkata, "Qulu." Ucapkanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Kama shallaita ala Ibrahim wa na'am. Ini pakai lafaz ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Lafaznya beda dengan lafaz yang tadi itu ya. Nah, biasanya yang kita hafalkan lafaz yang tadi, yang sebelumnya tadi. Lafaz hadisnya, na barakallahu fikum, yang sudah kita lewati tadi ya. Na'am. Yang kita lewati pada lembaran atau pada matan tadi itu, na'am. Tapi enggak masalah, ini juga sama, artinya sama. Na'am wassalamu kama al-na'am. Kemudian apa? Wa ala ali. Kita ulangi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, di sini makna al itu ahl, keluarga. Paham ya? Nah, jadi kalau al-Syekh itu keluarganya Syekh. Jadi kalau antum dengar, sering dengar ya, nah al-Su'ud itu keluarganya, nah barakallahu fi, keluarga raja Al-Su'ud Muhammad bin Su'ud. Paham ya? Nah, tapi kalau Al-Syekh itu keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Paham ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, keluarga anak-anak keturunan beliau, cucu-cucunya itu Al-Syekh, Al-Syekh, Al-Syekh. Paham ya? Sering dengar itu kan? Ada karangan, karya kitab, karangnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh misalkan. Paham ya? Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh itu keluarganya Syekh. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Paham ya? Kalau Al-Su'ud keluarganya As-Su'ud. Paham ya? Nah, yang merintis pertama kali apa? Nah, mendirikan, nah, terbentuklah kerajaan Saudi Arabia. Yang saat itu dibantu oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Naam. Naam wassalam kama alimtum. Adapun untuk masalah salamnya itu sebagaimana kalian ketahui. Maksudnya apa? Na'am barakallahu fikum, salawat dan salamnya sudah kita lewati bacaannya yang sebelumnya itu, sehingga tidak perlu lagi ya. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana yang sudah kita lewati pada lafaz tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin itu. Rawahu Muslim wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Ka'ab bin Ujrah. Wa fihi qulam, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau yang pertama dari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Ka'ab bin Ujrah. Wa fihi, di dalamnya ada lafaz qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang na barakallahu fikum kita lewati sebelumnya. Wa dzakar hadis wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, hendaknya dia mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Paham ya? Yang biasa dihafal itu adalah wa min syarri, ya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, sama aja artinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita berlindung dari fitnah dajjal, maksudnya fitnah kejelekan yang ada di dalamnya. Ya, kejelekan fitnah dajjal. Muttafaqun alaih. Wal haditsu dalilun ala masyru'iyyatil isti'adzah mimma zukira fi hadzal mawdhi' wa dzalika ba'da shalati 'alan nabi. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk isti'adzah, berlindung dari empat perkara tersebut sebagaimana disebutkan di tempat ini, yaitu apa? Setelah bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat Ibrahimiyah itu ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Wa Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Ewa? Hasan? Sahabiyul Jalil, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama. Siapa namanya antum? Hah? Antum? Antum? Antum? Ewa na'am Hasan. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya namanya Abu Quhafah, kunyahnya. Paham ya? Nah, kalau namanya Utsman, Abdullah bin Utsman. Paham ya? Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa namanya tadi, Amir? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq tadi? Abdullah bin Abi Quhafah. Ewa. Kalau mau namanya bapaknya tadi, Abdullah bin Utsman. Nah, barakallahu fikum. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat annahu qala, bahwasanya beliau berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'a, allimni du'an ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku akan berdoa dengannya di dalam salatku. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul, ucapkanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim." Muttafaqun alaih. Ini tambahan juga berarti. Faham belum? Tambahan, kalau antum mau baca doa setelah isti'adzah empat perkara, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tambahkan ini enggak masalah. Paham ya? Tambahkan doa ini juga. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah aku, berilah aku ampunan dengan ampunan yang bersumber dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku, rahmatilah aku, innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Na'am barakallahu fikum. Al-hadith dalilun ala masyru'iyyah ad-du'a fi shalah 'ala al-itlaq. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berdoa di dalam salat secara mutlak. Wa min mawadhi'ihi ba'da tasyahud, penting ini, dan termasuk tempat-tempatnya tempat doa ba'da tasyahud, setelah tasyahud itu. Was-shalatu 'ala an-nabi, dan juga setelah apa? Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal isti'adzah min al-arba', dan setelah isti'adzah dari empat perkara. Wa in da'a bi ghairi dhalik mima warada fahasan, dan kalaupun dia berdoa dengan selain doa tadi itu, selain Allahumma a'inni dan juga Allahumma inni dalam tu nafsi, selain itu mima warada, dari doa-doa yang datang yang sahih, fahasan, maka bagus. Liqauli fi hadis Ibn Mas'ud, summa liyatakhayyarna du'a a'zabahu ilaihi fayat'u, kemudian setelah dia berlindung dari empat perkara tersebut, hendaknya dia apa? Memilih dari doa-doa yang ada yang dia sukai, kemudian dia berdoa. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fitna azdani wa azdakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Dan tutup yang terakhir. Wa fihi dalilun ala jawazi du'a nis-salah. Di dalamnya juga ada pendalilan mengenai diperbolehkannya berdoa di dalam salat, tapi di tempat-tempat yang telah ditetapkannya, di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Bima warada wa bima lam yarid, baik dengan doa yang sudah datang dalam hadis, ataupun dengan doa yang tidak datang dalam hadis tapi maknanya enggak bertentangan. Idzalam yakun fihi mimma huwa mamnu'un syar'an, selama doa tersebut tidak ada larangan secara syariat. Paham belum? Jadi berdoanya itu enggak harus lafadznya Allahumma inni tadi, enggak harus juga Allahumma inni dalam nasi, enggak harus. Dengan doa yang lain contohnya, Allahumma rzuqna ya razzaq, Allahumma fir lana ya ghafar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fihi, misalkan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, enggak masalah. Paham ya? Intinya doa-doa yang tidak berseberangan dengan syariat, upayakan pakai bahasa Arab kalau salat. Para ulama telah menyebutkan mengupayakan semaksimal mungkin pakai bahasa Arab kalau dalam sholat. Selain sholat, tafadhal mau bahasa Inggris, bahasa Cina, nah bahasa Thailand, bahasa Bangladesh misalkan, atau bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Melayu, tafadhal silakan. Paham ya? Selain sholat, kalau dalam sholat upayakan memakai bahasa Arab dan semuanya bisa diusahakan. Nah, wabilabdin summa litakhayyar minal mas'alah masya. Kemudian hendaknya dia setelah membaca itu semuanya apa? Nah, ini hanya sambungannya ya. Memilih dari apa? Dari permintaan-permintaan apa yang dia inginkan dalam doa tersebut. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.